Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga memujinya atas berbagai macam kenikmatan, anugerah, karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, yang mana dengan anugerah yang telah Allah berikan tersebut kita dituntut untuk mensyukuri dari segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan cara kita menggunakannya, memakainya dalam ketaatan dan juga menambah amalan-amalan kebajikan, yang semoga dengan amalan-amalan yang kita lakukan saat ini akan menjadi pemberat kita nanti di yaumil akhirah, akan menjadi titik utama dan pemberat bagi timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa kembali berjumpa di salah satu masjid min masajidillah, di salah satu masjid yang mulia. Guna membahas dari salah satu cabang dan juga jenis dari ilmu agama, dan yang sudah menjadi pembahasan bagi kita, kita mengambil sebuah tema atau membaca sebuah kitab dengan judul Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah selesaikan pembahasan tentang asal-muasal kenapa kitab yang ada di zaman dulu bisa berubah, bisa tidak murni lagi. Dan juga telah kita bahas, telah kita kaji bersama salah satu faktor utama, penyebab inti masuknya asnam, ya, berbagai macam dari jenis berhala ke tanah Arab. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan yang lalu bahwa seorang pemimpin, pemerintah dalam sebuah lingkup negara, dalam sebuah lingkup yang menjadi wewenangnya, itu menjadi faktor utama dan juga tumpuan bagi para masyarakatnya. Apabila pemimpin tersebut adalah termasuk dari pemimpin yang baik, yang beriman kepada Allah, yang mengajarkan dan mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang kemungkaran, maka sudah pasti dan sudah tentu rakyatnya, kaum yang diperintah pasti juga akan baik, sama seperti dirinya. Namun sebaliknya, wal'iyadu billah, apabila sebuah negara itu dipimpin, sebuah kabilah, sebuah suku itu dipimpin oleh seseorang yang justru mengajak kaumnya, mengajak masyarakatnya untuk mensekutukan Allah, untuk berbuat syirik, untuk melakukan kekufuran, kebid'ahan, dan lain sebagainya, maka sudah tentu masyarakatnya sama persis seperti pemerintahnya. Sebagai halnya yang sudah kita bahas, yaitu seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Husai, yang mana orang tersebut adalah seorang raja, pemerintah, penguasa. Justru orang tersebut menjadi sebab utama kerusaknya bangsa Arab di masa itu, dengan dia menimbulkan kembali atau memunculkan kembali patung-patung yang sudah terbenam, patung-patung yang sudah tertimbun. Wal'iyadu billah, maka al-jaza min jinsil amal, maka pantaslah baginya mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dihabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa nanti di yaumil qiyamah dia berada di dalam an-nar dalam keadaan yajurru kusbah, menarik dan juga menyeret ususnya. Wal'iyadu billah. Ma'asyara al-ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian pada kesempatan malam ini insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu yang menerangkan tentang keadaan dunia, keadaan umat manusia di masa sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan masa tersebut dinamakan dengan masa jahiliyah. Kita lanjutkan, kalau pada cetakan kitab ana pada halaman ke-12. Naam. Qala Syekh hafizahullah taala, fakanat halatul alam قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. Maka keadaan alam dunia saat itu, yaitu sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, fi dhalalin mubin, semuanya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Al-kitabiyuna wal-ummiyuna wa ghairuhum, baik dari karangan orang-orang Al-Kitabiyun dan juga orang-orang Al-Umi dan juga selain dari mereka, semuanya dalam keadaan kesesatan yang nyata, dalam kegelapan yang begitu pekat, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu yang salah. Tidak diutus kepada mereka Nabi, tidak diturunkan kepada mereka kitab yang mana menjadi pedoman bagi mereka. Sa'iru ahlil ard, seluruh penduduk muka bumi ini keadaannya dhalal mubin, dalam keadaan sesat yang begitu nyata. Illa baqaya min ahlil kitab kanu ala dinil haq, kecuali segelintir orang, tersisa sedikit saja min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, yang mana mereka kanu ala dinil haq, yang mana mereka ini keadaannya masih berada, masih tetap dalam agama yang benar. Lakinnahum infaradu qablal bi'tsah, namun amat disayangkan mereka ini infaradu, telah punah, telah meninggal sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Keadaan mereka yang sedikit ini yang mungkin akan menjadi penyebab bagi umat sebelum itu, umat di masa itu mendapatkan sebuah hidayah, kembali kepada dinil haq, namun keadaan mereka ternyata telah punah, telah meninggal dunia, sehingga mereka di saat itu benar-benar dalam kesesatan, dalam kegelapan yang begitu amat pekat. Fa asbahad dhulamu hakilan fil ardi, sehingga keadaan dunia menjadi keadaan adh-dhalamu halikan, yaitu dalam keadaan gelap, halikan yaitu hitam pekat, artinya dalam keadaan kegelapan, kesesatan yang begitu pekat, yang begitu dalam keadaan mereka di muka bumi seperti ini. Dari mana kok bisa Syekh mengabarkan tentang ini? Waja'a fil hadis, sebagaimana datang dari hadis, termaktub dalam sebuah hadis, annallaha nadhara ila ahlil ardi. Famaqatahum, ya'ni abghadahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada penduduk ahlil ard, kepada penduduk bumi. Famaqatahum, ya'ni abghadahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka. Arabahum wa'ajamahum, kepada orang Arab dari kalangan mereka. Wa'ajamahum, dan juga orang-orang non-Arab. Allah murka kepada mereka semua, kepada seluruh penduduk bumi. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir sedikit saja dari kalangan ahlu kitab. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Inilah yang diceritakan, yang dihabarkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala, bahwa keadaan mereka ahlul jahiliyah, orang-orang Arab, al-kitabiyun wal-ummiyun wa'ajamahum, dan juga orang-orang non-Arabnya, seluruh dunia berada dalam kesesatan yang begitu nyata, berada dalam kegelapan yang amat begitu pekat. Kemudian Syekh melanjutkan, fi hadad dholam, fi hadad dholamil halik, wa hadihil jahiliyati al-mustahakamah, au al-mustahakah. Dalam keadaan mereka berada dalam kesesatan yang begitu pekat, kegelapan yang begitu gelap, maka yang demikian ini adalah kegelapan yang halik. Halik tadi bermakna hitam, legam, dan juga pekat. Jadi keadaan mereka di masa itu benar-benar dalam keadaan kegelapan yang begitu amat dalam, begitu amat gelap, sehingga tidak nampak apapun, tidak nampak kebaikan, tidak nampak kebenaran di masa itu. Wahadihil jahiliyah al-mustahakamah, ya, yang mana demikian itu adalah termasuk al-jahiliyah yang mustahakamah, yang telah tertancap pada masa itu, pada diri-diri mereka. Wamtisalis subul, wantimasis subul, wadurus, wadurusi, wa asari risalat as-samawiyah. Dan telah hilang jalan-jalan kebenaran. Wadurusi wa asari risalatil samawiyah. Dan juga durus, ya, telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Durus, ya, kalau yang punya kitab bisa dilihat, bimakna bukan darosa, bukan belajar, bukan jama' atau masdar dari darosa. Durus di sini bimakna indarosa. Apa indarosa? Zahaba dzikruh, telah hilang pengaruhnya, dan juga bekas-bekas risalat samawiyah telah hilang di masa itu. Telah tertutup jalan-jalan kebenaran. Maka dengan keadaan yang seperti itu, ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya li ikhrajin nas minadh dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kezaliman, menuju kepada kebenaran atau menuju kepada cahaya. Pada kalimat minadh dhulumati ilan nur, adh dhulumat, ya, menggunakan lafaz jama', ya, Apa maknanya? Bahwa diketahui bentuk dari jamaknya adz-dzulumat, karena memang nyata yang namanya jalan kesesatan, jalan kegelapan itu amatlah banyak. Maka digunakanlah jamak dzulumat atau menggunakan kata adz-dzulumat. Ilan nur, menuju kepada cahaya. Kenapa kok an-nur disebutkan jamaknya disebutkan dengan kalimat mufrad? Karena yang namanya cahaya, yang namanya kebenaran hanyalah satu, ya. Hanya ada satu, yaitu al-Islam. Al-Qur'an was sunnah. Terkandung di dalam al-Islam tersebut adalah Al-Qur'an was sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukmin, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala ba'atsa fihim rasulan, mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari jenis mereka, dari bangsa mereka, dari kabilah mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka dari noda-noda yang dapat merusak qalbu-qalbu mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan juga hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, tatkala sebelumnya keadaan mereka benar-benar pada kesesatan yang nyata. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafidzullah taala, bersandarkan dengan hadis yang sudah dibawakan tadi, dan juga bersandarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa keadaan mereka benar-benar dalam dalal al-mubin, benar-benar dalam kegelapan, kesesatan yang begitu pekat, yang begitu nyata, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan kepada orang-orang mukmin kabar gembira dengan diutuskannya kepada mereka, di tengah-tengah mereka seorang rasul, yang mana rasul tersebut adalah dari jenis mereka, dari bangsa mereka, dari kalangannya mereka sendiri. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan penjelasan sedikit oleh Syekh terkait ayat tersebut, wa in kanu min qabl, pada ayat tersebut maksudnya ay qabla bi'asati sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Setelah Syekh menyebutkan keadaan orang-orang yang mana mereka berkelimpangan dengan dosa, bergelimpangan dengan kekufuran, dan juga berbagai macam jenis kesyirikan, yaitu sampai diberikan kepada mereka julukan al-jahiliyah, ahlul jahiliyah, orang-orang yang dijuluki dengan ahlul jahiliyah. Setiap apapun yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada al-jahiliyah, fa innahu madmum, maka semuanya itu tercela, baik masanya atau perkara-perkaranya atau perangai-perangainya. Kemudian Asy-Syaikh Hafidzahullah taala akan menyebutkan kembali tentang permasalahan al-jahiliyah. Wal jahiliyatu kama qulna, dan al-jahiliyah sebagaimana yang sudah saya katakan, kami katakan sebelumnya, kata Asy-Syaikh, mansubatun ilal jahli wa huwa adamul ilm. Al-jahiliyah yaitu dinisbatkan kepada al-jahl, kebodohan, wa huwa adamul ilm, maksudnya adalah tidak adanya ilmu. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyati fa innahu madhmumun. Kemudian asy-syekh menambahkan keterangannya, ya, perlu digarisbawahi di situ bagi yang memiliki kitab. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyati fa innahu madhmumun. Dan setiap perkara, seluruh perkara yang disandarkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tersebut adalah perkara yang teramat begitu tercela. Perkara yang tercela. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana bertabarrujnya ahlul jahiliyah itu yang pertama, ya. Apa maksudnya dalam ayat ini? Naha nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit tabarruj, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam untuk berbuat at-tabarruj. Apa itu tabarruj? Wa huwa idharuz zinati fil aswaq, yaitu menampakkan perhiasan di pasar-pasar. Artinya apa? Bersolek. Wa amaman nas, dan juga di depan kebanyakan manusia, di depan khalayak umum. Li'anna ahlal jahiliyati kanat nisa'uhum tabarraju, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang istri-istri Nabi dan juga kaum mukminin dari kalangan wanita untuk jangan sampai mereka bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, wanita-wanita jahiliyah di masa dulu bertabarruj juga. Li'anna ahlal jahiliyah, karena sesungguhnya ahlul jahiliyah kanat nisa'uhum tabarraju, wanita-wanita mereka dahulu, yaitu wanita-wanita yang bertabarruj, selalu bersolek di hadapan umum. Bahkan sampai disebutkan ketika mereka sedang tawaf pun mereka dalam keadaan telanjang, dalam keadaan membuka aurat mereka. Na'udzubillah. Bal taksyifu an auratiha, bahkan mereka itu membuka, membiarkan aurat-aurat mereka. Kama fit tawafi indahum, seperti ketika mereka sedang tawaf. Yarawna anna hadha minal mafakhir, dan mereka, orang-orang ahlul jahiliyah, menganggap dan juga memandang bahwa yang demikian itu merupakan dari sifat kebanggaan yang ada pada mereka. Ma'asyaral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Pada pembahasan kali ini Asy-Syaikh ingin memberikan dan menjelaskan kepada kita ada beberapa perkara jahiliyah yang sampai saat ini masih terjadi sebagaimana yang dicantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa wanita-wanita di zaman sekarang ini keadaannya seperti mereka. Mereka membuka auratnya, mereka berpakaian, tapi nyatanya adalah telanjang. Mereka bahkan tidak malu dilihat oleh kaum laki-laki, dan menjadi sebuah kebanggaan bila mereka bisa membuka dan terus membuka aurat-aurat mereka. Na'udzubillah. Ma'asyaral ahibati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ini contoh yang pertama yang tersebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian contoh yang lainnya, wa qala ta'ala, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, id ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah, dalam surah Al-Fath ayat ke-26. Dan tatkala orang-orang kafir menjadikan pada hati-hati mereka al-hamiyah, yaitu sebuah kesombongan, sebagaimana kesombongannya ahlul jahiliyah, Apa maksudnya? Wahada min babidam, dan yang seperti ini adalah sebagai bentuk celaan. Ya, min babidam sebagai bentuk celaan. Fahamiyatul jahiliyah madmumatun, dan kesombongan jahiliyah adalah kesombongan yang tercela. Perkalanya perkara yang teramat tercela. Walamma sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansari hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah mendengar salah seorang dari kalangan Ansar, terjadi di antara mereka, ya, di antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin sebuah pertikaian, ya, mendengar kabar bahwa orang-orang Ansar dan juga orang Muhajirin sedang bertikai dalam sebuah peperangan. Iqtitalun wa niza'un, mereka saling bertengkar, mereka saling bertikai. Faqala al-Ansar, maka orang-orang Ansar menyatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Seorang dari kaum Ansar menyeru kepada kaumnya, wahai orang-orang Ansar. Waqala al-Muhajir, dan juga berkata orang-orang Muhajir, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajir. Kullu wahidin minhuma da'a qaumah, setiap masing-masing dari keduanya di antara mereka memanggil kaumnya masing-masing. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut yang mana orang Ansar membanggakan tentang kabilahnya dan juga begitu keadaannya dengan orang-orang Muhajir membanggakan, menyeru kepada kaumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abi ba'dal jahiliyah, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dengan kalimat Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut mengingkari perbuatan tersebut, mengingatkan kepada mereka bahwa zaman jahiliyah telah hilang, telah sirna saat diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah mereka. Namun perangainya masih, sifat-sifatnya masih, bahkan terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka orang Ansar menyeru dan berbangga kepada kabilahnya. Begitu pula al-Muhajir, orang-orang Muhajir, mereka membanggakan kabilahnya, menyeru kepada kabilah-kabilahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu tadi. Maksudnya yakni al-intiza', yakni al-i'tiza'u bil qabilah, yaitu berbangga dengan qabilah. Li'annal mu'minina kullahum ikhwatun, karena sesungguhnya kaum mukminin seluruhnya mereka adalah bersaudara. La farqa baina ansariyyin wa muhajiriyyin, tidak ada bedanya antara orang-orang Ansar dan juga orang-orang Muhajir. Semuanya sama, kedudukan mereka sama, sama-sama kaum muslimin, sama-sama kaum mukminin yang mana mereka adalah bersaudara seluruhnya. Wala baina qabilatin kada wa kada, dan tidak ada pula perbedaan antara kabilah ini dengan kabilah yang itu. Hum ikhwatun fil iman, mereka adalah saudara dalam keimanan. Kal jasadil wahidi, seperti tubuh yang satu. Bila satu merasakan sakit, pasti tubuh yang lain juga merasakan akan sakitnya. Begitu pula keadaannya kaum muslimin, mereka semuanya bersaudara. Tidak dibedakan dengan kabilah-kabilah tertentu, tidak dibedakan dengan nasab-nasab tertentu, dan dilarang untuk berbangga dengan nasab dan kabilah yang mereka miliki. Ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, wal bayanu yasuddu ba'duhu ba'dan. Bahkan keadaan mereka seperti keadaannya sebuah bangunan. Yasuddu ba'duha yasuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Dilarang pertikai dan berpecah dari saudara seorang muslim. Kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyak saudara. Maka semua yang mengaku berislam, mengaku beriman, kedudukannya sama. Tidak dibedakan oleh golongan ini dan golongan itu. Tidak dibedakan dengan nasab ini dan nasab itu. Bahkan dipermisalkan seperti layaknya bangunan, yang mana bangunan satu dengan bangunan yang lainnya itu saling menguatkan, saling memerlukan antara saudara dengan saudara yang lainnya. Ma'asyiral ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, hadzal wajibu 'alal muslimin, maka yang demikian inilah yang wajib atas kaum muslimin, yaitu bersatu padu. Mereka merangkul saudara-saudara muslim yang lainnya, karena sejatinya mereka adalah saudara sesama muslim, saudara dalam lingkup keimanan, saudara dalam keislaman. Annahum la yumayyizuna baina arabiyyin wa ajamiyyin, sesungguhnya mereka itu tidak membedakan, ya, mereka kaum mukminin itu tidak membedakan antara Arabi, orang-orang Arab, wa ajami, dan orang-orang non-Arab, wa aswada wa abyadha, dan juga orang-orang yang berkulit hitam ataupun orang-orang yang berkulit putih, illa bittaqwa, kecuali hanya dengan takwa. Barulah mereka terbedakan. Artinya apa? Yang membedakan di antara kaum muslimin adalah ketakwaan, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyarul ahibbati fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Asy-Syaikh di sini menyebutkan bahwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didengar berita yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertikaian yang terjadi antara kaum Anshar dan juga kaum Muhajir, merupakan bentuk dari perangainya orang-orang jahiliyah yang harus dihindari. Bahkan hal ini terjadi di zaman kita. Kabilah tertentu membanggakan akan kabilahnya. Seruan jahiliyah, yaitu membanggakan akan sukunya dan juga etnisnya. Ayuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian masih terkait tentang ini, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, hanyalah di orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Mereka semua bersaudara. Fa aslihu bainakum, fa asliku baina akhwaikum. Maka lakukanlah islah atau damaikanlah di antara mereka, di antara saudara-saudara kalian. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, fal i'tiza'u bil ansab wal i'tiza'u bil qabail min umuril jahiliyah. Maka berbangga-bangga dengan nasab dan juga berbangga-bangga dengan kabilah termasuk dari perkara-perkaranya ahlul jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu madmum. Setiap perkara, apapun itu perkaranya, jika disandarkan dan disebutkan kepada al-jahiliyah, sungguh perkara tersebut adalah perkara yang tercela. Dan berbangga dengan nasab, berbangga dengan sebuah kabilah tertentu, dengan suku-sukunya, dengan etnisnya sendiri-sendiri, termasuk dari perkara-perkaranya ahlul jahiliyah. Maka berbangga dari itu semua termasuk perkara yang dicela, yang tercela di dalam agama ini. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ini tiga dalil yang menyebutkan tentang perkara-perkara ahlul jahiliyah yang masih terjadi, bahkan Allah peringati bagi umat kaumnya, bagi umat muslim kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam memperingati kita dari perkara-perkara tersebut dalam sabdanya, sebagaimana sudah tiga dalil tadi yang kita lewati, yaitu larangan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Kedua, dalil kedua yaitu tentang hamiyah, hamiyatul jahiliyah, tentang sebuah kesombongan, kebanggaan diri yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah terhadap apa? Terhadap suku, etnis dan juga kabilah tertentu. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Di sini masih disebutkan beberapa dalil, beberapa contoh dari perkara-perkara ahlul jahiliyah yang saat ini, hingga saat ini terjadi di zaman kita. Maka perlu dan pentingnya kita untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, bukan untuk dilakukan, namun untuk membentengi diri kita dari melakukan perkara-perkara al-jahiliyah tersebut. Yaitu kita mempelajari perkara-perkara jahiliyah untuk menghindar darinya, berlindung darinya, yang semoga dengan sebab kita membaca kitab ini bisa memberikan arahan dan juga bimbingan kepada kita agar menjauh dari perkara-perkara tersebut. Ma'asyiral ahibbati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini hingga ajal kita menjemput. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, terus memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Nattafi ila huna bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.